Al-maf'ululah. Al-maf'ululah. Ya. Kadang disebut juga dengan apa? Al-maf'ul min ajlihi. Yaitu maf'ula min ajlihi fi'lun. Ya. Fahuwa maf'ula min ajlihi fi'lun. Yaitu apa yang dikerjakan karena sebab masdar ini satu perbuatan. Yansabu maf'ulan lahu al-masdaru in abana ta'lilan kajud syukran wadin wahuwa bima ya'malu fihi muttahid waqtan wa fa'ilan wa in syartun tuqid fajrurhu bil harfi wa laysa yamtani' ma'a syurutika li zuhdin dha qani'. Yansabu maf'ulan lahu al-masdaru in dinasabkan masdar sebagai maf'ullah atau diterjemahkan sesuai urutannya juga bisa dinasabkan sebagai maf'ullah masdar apabila masdar ini abana ta'lilan menjelaskan alasan dari satu perbuatan seperti jitu rohbatan fik misalnya saya datang karena berharap kepadamu. Di sini rohbah didatangkan untuk menjelaskan alasan dari apa? Al-maji kedatangan. Jud syukron wadin. Jud perbuatlah dermawan sebagai bentuk syukur dalam rangka syukur atas nikmat Allah. Wadin, din disebutkan di catatan kaki di sini maknanya adalah ikhba'u tunduklah. Ya. Wa taqdir din ta'atan tunduklah ta'atan. Ini juga din punya maf'ul ajli cuma dibuang. Ini ta'atan di ajli at-ta'ah dalam rangka ketaatan. Kata Asy-Syatibi yahtamil an yakuna takmilan lil misal. Memungkinkan bahwasanya din disebutkan untuk menyempurnakan contoh. Wa huwa amrun min dana yadinu bi syai' dan dia fil amr dari dana yadinu bi syai'. Yani maknanya idza takhadahu daidanan wa adah apabila engkau jadikan itu sebagai kebiasaan. Berarti maknanya ju syukron wa din. Berbuatlah dermawan dalam rangka syukur dan jadikanlah itu kebiasaan itu. Ya, yunsabu maf'ulan lahul masdaru in. Ini menunjukkan syaratnya in. Masdar dinasabkan sebagai maf'ullah dengan syarat in yang pertama abana ta'lilan. Menjelaskan alasan dari satu perbuatan. Seperti jud syukron wadin. Jud di sini perbuatannya, syukron di sini ta'lil alasannya. Jud syukron, berbuatlah dermawan dalam rangka syukur. Dalam rangka syukur maka dia berbuat dermawan. Soalnya jelas mananya. Wa huwa bima ya'malu fihi muttahid. Wa huwa bagaimana? Masdar itu dengan ma ya'malu fi ambil yang beramal padanya muttahid satu. Dalam hal apa? Waqtan wa fa'ilan, waktu dan fa'ilnya. Waqtan bisa diarah sebagai tamyiz, bisa juga sebagai apa? Mansub 'ala nazil khafid, yani fil waqti wal fa'ili. Wa huwa bima ya'malu fihi muttahid dan dia masdar dengan ambil yang beramal pada masdar ini muttahid satu dalam hal waktu. Ini syarat yang keberapa yang disebutkan di sini? Dua ya. Wa fa'ilan dan satu dalam fa'il. Wa in syartun fuqid apabila ada satu syarat yang hilang fajrurhu maka jarkanlah masdar ini bil harf dengan huruf jar lam seringnya kadang min kadang fi ya kadang juga ba enggak mesti lam cuma seringnya lam ya. Jadi apabila satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan itu hilang maka dia wajib dijarkan dengan huruf-huruf syar. Wa laysa yamtani' dan tidak terhalang yamtani' mana fa'ilnya? Ya. Wa laysa yamtani' dan tidaklah terhalang. Tidaklah dilarang. Mana fa'ilnya? Apa? Ya, kata al-Maqdudi fa'iluhu dhamir yufassiruhu al-jar al-mafhum min qawlihi fajrur. Ya. Jadi fa'ilnya yamtani adalah dhamir yang itu dhamir ditafsirkan oleh al-jar yang difahami dari ujrur, yamtani al-jar begitu. Walaisa yamtani al-jar, dan tidaklah terhalang untuk dijarkan masdar tadi ma'asyurut bersama dengan syarat-syarat yang lengkap. Artinya meskipun lengkap syarat-syaratnya untuk dia dinasabkan sebagai maf'ul maf'ullah, boleh dia dijarkan gitu. Contohnya apa? Li Zaidin zaqani'. Ya. La li Zaidin. Li maksudnya apa tadi? Li Zuhdin zaqani'. Orang ini qanaah dalam rangka zuhud. Di sini terpenuhi enggak syarat-syaratnya? Terpenuhi. Pertama di sini zuhud untuk ta'lil. Kenapa dia zuhud? Ya untuk qanaah. Ya. Atau kenapa dia qanaah untuk zuhud dalam rangka zuhud. Kemudian di sini amilnya yang beramal pada zuhud itu satu waktu dengan zuhud dan juga satu fa'ilnya. Tapi di sini dijarkan dengan huruf jar. Paham ini? Masdar dinasabkan sebagai maf'ullah apabila dia menjelaskan ta'lil, alasan dari satu perbuatan. Tarabtu ibni ta'diban. Ya. Kaju syukra. Wahwa bima ya'malu fi muttahidan masdar, dengan amil yang beramal padanya satu dalam waktu dan fa'il. Apabila salah satu syarat itu hilang, maka jarkanlah masdar itu dengan huruf. Walaisa imtani, dan tidaklah terhalang untuk dijarkan masdar itu meskipun terpenuhi syarat-syaratnya. Ka li zuhdin za qani'. Biasanya nanti akan disebutin insyaallah tanda-tandanya. Ada syarat-syarat yang lain sebutkan oleh Syaibut Tasrih Al-Azhari ya. Wa baqiya 'alaihi syurutun mahiyatu al-syurutu mahiyati al-maf'ulillah, masih tersisa syarat-syarat yang berkaitan dengan hakikat dari maf'ullah itu. Waqad dzakaraha Abul Baqa fi syarh al-Lum'ah, disebutkan ini syarat-syarat ini yang berkait dengan maf'ullah itu sendiri oleh Abul Baqa dalam kitab al-Lum'ah Libni Jinni. Faqala, maka dia berkata, ulil maf'ulillah syurut, dan maf'ullah memiliki syarat-syarat. Yang pertama, an yasluha fi jawabi lima, dia cocok bisa dijadikan sebagai jawaban dari lima. Jud syukran lima tajud, ya jud tu syukra gitu kan. Darabtu ibni ta'diban lima. Tadribu ibnak atau darabta ibnak ta'diban kan. Atau li ta'dib. Yang kedua, an yasihha fi'luhu khabaron anil fi'lil amil fi. Ini tanda-tandanya ini ya. Sekaligus tanda-tandanya juga ini syarat. Selain syarat tadi, ini juga menunjukkan tanda-tandanya dari maf'ul li'ajri. Asani, an yasihha fi'luhu khabara anil fi'lil amil fi. Fi'ilnya bisa dijadikan sebagai khobar dari fi'il amil yang beramal padanya. Lihat, kaqaulika zurtuka tama'an fi birrik. Zurtuka tama'an fi birrik. Ay, lihat, alladhi hamalani ala ziyaratika at-tam'u. Akhliru apa fa'anli tadi? An yasih ja'luhu. Ana saya salah baca. Saya ulangi. Asani, an yasih ja'luhu khabara. Jadi diantara syarat yang kedua, dan juga ini sebagai tanda yang kedua dari maf'ul li'ajli adalah an yasih ja'luhu khabara. Maf'ul li'ajli ini bisa dijadikan sebagai khabar anil fi'lil amil min fi. Bisa dijadikan sebagai khabar dari fi'il yang beramal pada masalah itu. Seperti ucapanmu, zurtuka tama'an fi birrik. bisa dikatakan allazi hamalani ala ziyaratika apa at-tam'u zurtuka tam'an fi birrik, yani allazi hamalani ala ziyaratika at-tam'u. Di sini at-tam'u dijadikan sebagai apa? Khabar, bisa kan? Bisa dijadikan sebagai khabar. Nah itu an yasih fi'luhu an yasih ja'luhu khabaran 'anil fi'l al-'amil fihi. Iya, ka qaulika zai apa tadi? Zurtuka tam'an fi birrik, yani allazi hamalani ala ziyaratika at-tam'u. Iya. Au mubtada, atau dia maf'ullah ini bisa dijadikan sebagai mubtada. Jadi dikatakan at-tam'u hamalani ala ziyarati iyyaka. At-tam'u hamalani ala ziyarati iyyaka. Yang ketiga, an yasiha taqdiruhu bil lam, bisa ditakdirkan di situ lam. Yang keempat, ar-rabi an yakuna al-amilu fihi min ghairi lafdhih, agar amil pada maf'ullah itu tidak selafaz dengan maf'ullah. An yakuna al-amilu fihi min ghairi lafdhih, amilnya tidak diambil dari lafadznya maf'ul ajli. Fala yajuz, jika tidak boleh dikatakan fala yajuz an yuj'ala ziyaratan fi qawlika, sehingga tidak boleh dikatakan atau dijadikan ziarah pada contoh ucapanmu. Fala yajuz an yuj'ala ziyarah ziyaratan fi qawlika zurtuka ziyaratan maf'ulan lah. Tidak boleh dikatakan zurtuka ziyaratan sebagai maf'ulah. Kenapa? Karena ambilnya di sini zara itu diambil dari lafadznya ziarah. Maka ini bukan pada babnya apa? Maf'ul ajli, tapi masuk pada babnya apa? Maf'ul mutlak, yang barusan terlewatkan itu. Kenapa demikian? Li'anna al-masdar huwa al-fi'lu fil ma'na. Karena masdar itu fi'l secara makna. Wa syai' la yakunu 'illah li wujudi nafsihi. Sesuatu dia tidak menjadi sebab alasan dari keberadaan dia sendiri gitu. Seperti dalam at-tasrih. Apa? Habis? Oh, wa syai' la yakunu 'illatan li wujudi nafsihi. Sesuatu tidak bisa dijadikan sebagai illah, sebab alasan dari adanya dirinya sendiri atau sirih. Yang sudah dipahami ya. Irat yang dibaca. Al-maf'ululah, al-maf'ululah huwa al-masdarul mufhimu illatan al-musyariku li'amilihi fil waqti wal fa'il. Maf'ullah adalah masdar yang menjelaskan illah, alasan. Al-musyarik, yang masdar itu al-musyarik li'amili, bersekutu dengan amilnya, fil waqti wal fa'ili, dalam hal waktu dan fa'ilnya. Masdar adalah, ataupun maf'ul mutlak adalah masdar, maf'ul mutlak lagi masih ke bawah ya. Maf'ulah atau al-maf'ul min ajli adalah masdar yang menjelaskan alasan, yang mana masdar ini bersekutu dengan amilnya dalam waktu dan fa'il. Dan oleh An-Nazim Ibn Malik, beliau mencukupkan huruf jar yang mengajarkan nasar itu lam ya, li zuhdin za qani', karena itu yang asal, itu yang asal yang dia menasabkan maf'ul ajli. Dan di sana ada huruf-huruf yang lain, ada ba, ada fi, ada min. Nahu, contoh jud syukran. Jud syukran, perbuatlah dermawan sebagai bentuk dalam rangka syukur. Fa syukran masdarun wa huwa mufhimun li ta'lil. Syukran itu masdar dan dia menjelaskan ta'lil. Kenapa? Li'anna al-ma'na jud li ajli syukur, karena maknanya adalah berbuatlah dermawan dalam rangka syukur. Dalam rangka syukur ya, berbuat dermawan. Wa musyarikun li'amilih. Ah itu, syarat pertama terpenuhi ya. Mufhim ataupun tadi qaid yang pertama yang disebutkan di sini, al-mufhim illah, masdar yang menjelaskan illah. Contoh tadi jud syukran, jelas syukran menjelaskan illah. Kemudian wa musyarikun li amilihi, dan dia juga syukron satu dengan amilnya dalam hal waktu. Kenapa? Li anna zamana syukur huwa zamanul jud. Karena waktu syukur itu juga waktu apa? Kedermawanan, satu waktu. Ya, satu waktu. Wa fil fa'il, dan juga satu antara masdar ini dengan amilnya dalam hal fa'il. Li anna fa'ilul judi huwa al-mukhatab, karena fa'ilnya kedermawanan adalah orang yang diajak bicara, dan dia juga yang diajak bicara ini juga fa'ilnya syukur. Satu. وكذلك ضربت ابني تأديبا, demikian pula contoh ضربت ابني تأديبا, saya pukul anakku dalam rangka mendidiknya. فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب. Maka dia تأديبا itu menjelaskan alasan, karena bisa untuk dia تأديبا jatuh sebagai jawaban dari pertanyaan lima fa'alta الضرب, kenapa engkau melakukan pemukulan itu, bisa dijawab tadi تأديبا. Wa huwa musyarikun li darabtu fil waqti wal fa'il, dia juga ta'diban satu dengan darab dalam hal waktu dan fa'ilnya. Wa hukmuhu jawazun nasbi, hukumnya masdar ini al mufhim illah al musyarik li amilihi fil waqti wal fa'il adalah jawazun nasbi, boleh untuk dinasabkan. In wujidat fihi hadhihi syurutu thalathatu, apabila didapati tiga syarat ini, yakni yang pertama al masdariyah. Al-Masariyah, kalau hilang syarat ini Al-Masariyah, maka bagaimana? Wajib dicarkan. Contohnya apa? Wal-arba wadu'aha lil-anam, dan Allah subhanahu wa ta'ala letakkan bumi ini dalam rangka bagi manusia atau untuk manusia. Di sini anam masar bukan? Bukan. A'ni Al-Masariyah, yang pertama Masariyah. Kemudian yang berikutnya ibanata at-ta'lil, penjelasan tentang ta'lil, ta'lilnya. Wa ittihadahu ma'amilihi fil waqti wal fa'il, dan juga satunya antara masdar dengan fa'il dalam hal waktu dan fa'il. Sebagian yang lain menambahkan syarat yang lain, yaitu agar dia qalbi. Qalbi, masdar ini merupakan amalan hati, sehingga keluar afal jawarih, seperti katanya ji'tuka qira'atan lil kitabi, tidak masuk ini, tidak bisa ini, karena qira'ah bukan amalan hati. Tapi kata yang lain, setelah Syatibi, ini syarat tidak diperlukan untuk disebutkan. Kenapa? Kata beliau, hadza syarat mustaghnan anhu بشرط اتحاد الزمان لأن أفعال الجوارح لا تجتمع في الزمان مع الفعل المعلل حاله الشاطبي. Kata beliau, وهذا الشرط, syarat ini apa itu, أن يكون قلبيا مستغنا عنه, tidak diperlukan sebenarnya, sudah tidak diperlukan, tercukupi. Bisyarat ittihad zaman, dengan syarat ittihad zaman, agar waktunya sama, yakni waktunya masdar dengan amal itu sama, itu sudah terkandung di dalamnya qalbian. Karena bali anna af'al jawarih, karena perbuatan anggota tubuh la tajtami' fi zaman ma'al fi'li al mu'allal haluh, tidak mungkin bersama-sama dalam satu waktu ya berkumpul dengan fi'il al-mu'allal haluhu, yang disebutkan illah dari keadaannya. Al-mu'allal, karena keliru macafan. La tajtami' fi zaman ma'al fi'li al-mu'allal, sudah gitu, titik nih. Karena amalan-amalan anggota tubuh tidak bisa berkumpul dalam satu waktu dengan fi'il al-mu'allal. Kalau masalahnya illah kan mu'allal, maksudnya perbuatan yang karenanya diperbuat itu masdar itu ya, al-mu'allal, yang dijadikan illah, alasan. Coba lihat contohnya, ji'tuka qira'atan, satu waktu enggak kira-kira? Ya datang dulu, sudah datang baru baca. Kan enggak mungkin ketika datang langsung baca kan. Iya kan? Nah itu. Ji'tuka qira'atan lil kitabi. Satu waktu enggak ada qira'ah dengan al-maji'. Enggak satu waktu kan? Datang duduk. Baru datang langsung istilah datang sambil baca kan? Enggak bisa satu waktu. Nah itu. Sehingga syarat ini katanya tidak diperlukan. Ya. Otomatis. Ya. Bahwasanya yang dimaukan namanya apa? Afal al-qulub. Ya. Karena tidak bisa satu waktu antara masdar dengan amilnya kecuali kalau masdarnya afal al-qulub. Kalau masdarnya afal al-jawarih tidak bisa satu waktu dengan amilnya. Paham ya? Kemudian kalau ini maksudnya apa nih? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Kenapa dijarakan dengan min? Apa syarat yang kurang? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Syarat apa yang kurang? Hah? Qalbi, bukan qalbi, faqr, imlaq itu faqr. Faqr min faqrin. Makanya dijarakan dengan huruf jar min faqrin. Maknanya janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kefakiran, takut karena kefakiran. Adapun dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqna bi fathah khasyata. Karena khasyah afalul qulub dengan imlaq bukan afalul qulub, faqr maknanya. Ini syarat-syarat itu perhatikan ya. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka boleh dinasabkan, boleh-boleh dijarkan. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak boleh dinasabkan, wajib dijarkan dengan huruf yang pas, apakah hurufnya lam, min, ba ataupun fi. Maknanya sama ya, cara maknanya ya. Dalam rangka ataupun semisal itu. Karena kadang فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل. Apabila hilang satu syarat saja dari syarat-syarat ini, yaitu apa? Masariyah, ibanat ta'lil, al-ittihad fi al-ittihad fi al-waqti wal-fa'il baina al-masar wa 'amilih. تعين جره بحرف التعليل, maka harus dijarkan masar tersebut ataupun isim tersebut dengan huruf ta'lil, wa huwa lam, yaitu lam. Aumin atau min, aufi, awilba. Famisalu ma adimat fihil masariyatu qawluka. Contoh apa yang hilang darinya syarat masariyah adalah ucapanmu. Jituka lisamni. Saya datang kepadamu untuk mendapatkan samni. Apa saman? Minyak saman. Lisamni, apa yang hilang di sini masariyah? Saman, ya bukan masar. Simzat. Wa misalu ma lam yattahid ma amilihi fil waqti, contoh masdar yang tidak satu dengan amilnya dalam waktu adalah ji'tuka al yauma lil ikrami ghadan. Lihat, ji'tuka al yauma lil ikrami ghadan, saya datang kepadamu hari ini agar engkau lil ikrami ghadan, untuk memuliakanmu besok. Misalkan lil ikrami ghadan, datang sekarang pemuliaannya besok, maka kalau dikatakan apa ikraman ghadan enggak boleh, harus dijarkan. Apa yang hilang di sini? Iya, ittihad bil waqt. Wa mithalu ma lam yattahid ma amilihi fil fa'il, contoh masdar yang tidak satu dengan amilnya dalam hal fa'il adalah contoh ucapanmu jaa zaidun li ikrami amrin, lah Zaid datang agar Amr memuliakannya. Al maji jaa di sini fa'ilnya Zaid, ikram fa'ilnya mana? Amr itu. Mudhaf ilaihi secara makna fa'il. Di sini idhaf apa? Masdar kepada apa? Fa'ilnya. Jaa Zaidun li ikrami amrin, lah Zaid datang agar Amr memuliakan dia Zaid. Maka ini tidak boleh dikatakan ikraman. Ya. Insyaallah ini jelas ya. Wa la yamtani' al-jarru bil harfi ma'a istikmali syurut, dan tidaklah terhalang untuk dijarkan masdar tadi dengan huruf meskipun telah sempurna syarat-syaratnya. Ini yang disyaratkan oleh beliau. وليس يمتنع مع شروط نحو هذا قنع لزهد orang ini bersikap qanaah li zuhdin dalam rangka zuhud. Wa za'ama qaumun annahu la yushtaratu fi nasbihi illa kaunuhu masdara. Satu kaum menyangka bahwasanya tidaklah dipersyaratkan pada maf'ul li ajli untuk dinasabkan kecuali satu syarat saja, yaitu kaunuhu masdara, agar dia masdar. Wa la yushtaratu ittihaduhu ma'amilihi fil waqti, dan tidak dipersyaratkan katanya untuk satu antara masdar dengan amilnya dalam waktu, tidak pula pada fa'ilnya. Fajawazu, sehingga mereka membolehkan nasba ikrami fil mithalaini sabiqaini, untuk menasabkan ikram pada dua contoh yang telah lewat. Yang pertama, ji'tuka al-yawma ikraman gitu. Hodan. Dan yang kedua juga, ja'a zaidun ikraman. Ya, li'amrin misalkan. Apa ikraman? Apa berarti fa'ilnya? Ja'a zaidun ikroma amrin lahu, ya didhafahkan ya. Ya, dari contoh yang disebutkan juga li zuhdin zaqani, ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk apa? Maful li ajli didahulukan dari apa? Dari amilnya. Kemudian waqalla, ini cepat ini. Pembahasannya sekali pertemuan selesai ini. Wa qalla an yashabaha al-mujarradu wal 'aksu fi mashubi al-wa anshadu la aq'udul jubna 'anil hijai walau tawalat zumarul a'da'i. Wa qalla an yashabaha al-mujarradu, jarang sekali masdar yang mujarrad, yakni kosong dari al dan idhofah, untuk yashabaha menyertai, mengiringi lam. Jadi kalau dia mujarrad seringnya mansub. Jituka ikroman lak misalkan. Ini mujarrad kan ikroman? Mujarrad kosong dari al dan idhofah. Maka ketika itu jarang untuk apa? Dimasuki huruf jar lam atau yang lainnya. Barabtu ibni ta'diban misalkan. Jarang dikatakan li ta'dibin. Jarang. Paham ya? Jadi masdar yang kosong dari al dan idhofah itu jarang untuk dia bersama lam. Wal aksu, dan kebalikannya. Apa kebalikannya? Sering. Apa? Lam ini menyertai fi mashubi al, masdar yang digandengi dengan al. Itu seringnya. Lit ta'dibi, sering daripada darabtu ibni at-ta'diba, lebih sering apa? Darabtu ibni lit-ta'dibi. Paham ini ya? Wa anshadu, wa anshadu, dan mereka ahli nahu melantunkan di sini maf'ulnya anshadu itu mahdhuf. Kemudian la aq'udu, jumlah setelahnya sampai selesai. Ini adalah maqulul qaul dari maf'ulnya anshadu yang mahdhuf takdirnya. Anshadu al-mahdhufa. Bentar. Wa anshada an-nuhatu gitu ya. Enggak apa-apa, anshadu itu anshada an-nuhatu qaula sya'ir gitu. Anshadu anshadu anshadu maksudnya anshada an-nuhatu. Mana maf'ulnya anshadu mahdhuf takdirnya qaula asy-sya'ir. Nah, la'aqudu ini jumlah la'aqudu dan setelahnya ini maqulul qaul dari qaul asy-sya'ir, yang mana qaul asy-sya'ir ini dibuang. Jadi artinya wa anshadu qaul asy-sya'ir la'aqudul jubna 'anil hayja'i walau tawalat sumarul a'da'i, itu. Paham ya? Jadi anshadu maf'ulnya apa? Maqulul qaulnya apa? Mahdhuf. Kemudian la'aqudu itu maqulul qaul dari apa? Maf'ulnya anshadu takdirnya tadi wa anshadu qawla syair la aq'udu, ini contoh la aq'udul jubna ya. La aq'udul jubna anil hayja, saya tidak akan duduk al jubna karena takut. Al jubna di sini contoh masdar apa maf'ul li ajlih, yang dia dinasobkan bersama al. Ini yang sering atau jarang seperti ini? Yang jarang. La yaq'udul jubna 'anil hija. Saya tidak akan duduk karena takut. Al khauf anaya. 'Anil hija, dari peperangan. Al harb. Walau tawalat zumarul a'da'i. Meskipun tawalat tataba'at. Perdatangan terus-menerus zumarul a'da, jamaah. Sekelompok orang dari musuh-musuh. Zumar zumrah, jama'ah minan nas. Ini pelengkap saja. Walau tawalat zumarul a'da, ini ucapan penyair. Saya tidak akan duduk karena takut. Saya tidak akan duduk karena takut dari berperang. Meskipun ya, sekumpulan musuh terus-menerus berdatangan, gitu kan? Al-maf'ulu lahu al-mustakmilu li syuruti al-mutaqaddimati lahu thalathatu ahwal. Maf'ullah yang menyempurnakan syarat-syarat yang telah lewat itu memiliki tiga keadaan. Apa syarat-syarat yang telah lewat? Agar dia besar, kemudian fi'il ta'lil, kemudian itti'al itihad fi al-waqti wal fa'il. Tiga keadaan tersebut adalah, yang pertama, an yakuna mujarradan 'anil alifi wal lami wal idhafah. Kalau yang pertama, masdar tersebut atau maf'ul li ajlih tersebut kosong dari alif dan lam dan idhafah. Wasani yang kedua, muhallan bil alifi wal lam, dihiasi dengan al. Wasalis yang ketiga, an yakuna mudhafan li idhafahkan. Wa kulluha yajuzu an tujarra bi harfi ta'lil, seluruhnya. Seluruh keadaan ini, yang pertama sampai yang ketiga, boleh dijarkan dengan huruf jar untuk ta'lil, dengan makna ta'lil. Lakinil aksar fima tajarada anil alifi wal lam wal idhafati nasbu, hanya saja yang sering, yang lebih banyak pada masdar yang kosong dari alif lam dan idhafa adalah dinasobkan, itu seringnya. Contoh, darabtu ibni ta'diban, itu yang sering. Wa yajuzu jarruh, boleh pula dijarkan. Fataqul, engkau katakan darabtu ibni li ta'dibin, ini yang jarang. Wa za'ama al-Jazuli annahu la yajuzu jarruh, al-Jazuli menyangka bahwasanya ini tidak boleh dijarkan. Tapi kata yang lain, ini pendapat tidak ada salafnya, katanya melarang seperti ini. Saya ana baca di apa atas tadi apa ya. Wahwa khilafu masyarah habi nahwiyun, atau persangkaan al-Jazuli ini menyelisihi apa yang ditegaskan oleh para ahli nahwu. Wama suhib al-alif wal-lam bi'asil mujarrad, dan masyar yang beral itu kebalikannya, yang kosong dari al. Kalau yang kosong dari al seringnya dinasobkan dan jarang dijarkan dengan huruf jar, kalau yang beral seringnya dijarkan dan jarang dinasobkan. Fal aksar jarruhu wa yajuzu nasbu, seringnya kalau yang beral dijarkan dengan huruf jar dan boleh pula dinasobkan. Contoh, darabtu ibni litta'dibi, ataupun fa darabtu ibni litta'dib, maka contoh darabtu li ibni litta'dib ini lebih banyak daripada contoh darabtu ibni at-ta'dib. Wa mimma ja'a fihi mansuban man syadahu al-musannif, di antara yang datang dalam keadaan nasob dan dia beral adalah apa yang diucapkan atau dibawakan oleh musannif, la aq'udul jubna 'anil hija. Ya. Ini jelas. Al bait. Fal jubna maf'ulullah, ay la aq'udu li ajli al jubni. Wa mithlu qawlu ism salina, juga ucapan penyair. Falaita li bihim qauman idza rakibu shannul igharata fursanan wa rukbana. Duhai kiranya aku memiliki satu kaum yang mereka tersifati dengan idza rakibu, apabila mereka berperang dengan berkendaraan, syannul igharah, mereka berpencar al-igharah untuk menyerang dalam keadaan fursanan, berkendaraan berkuda, ataupun fursanan warukbanan. Lihat di situ ada namanya syannu aradu farraqu anfusahum, memencar diri-diri mereka, li ajli al-gharah, yakni untuk menyerang musuh. Fursan jama' dari faris, wa raqibul faras, para pengendara kuda. Rukbanan jama' raqib, wa am min al-faris, ini lebih umum daripada faris. Pengendara juga, tapi enggak mesti apa? Kuda. Di sini syahnya mana? Ya, shannu al-ghara, yani mereka memancarkan diri-diri mereka, membagi kelompok-kelompok mereka, al-ghara dalam rangka menyerang. Di sini beral dan dinasobkan. Ada enggak faedah yang perlu dibaca? Wa ammal mudhaf wa yajuzu. Masih ingat mungkin ya pembahasan kita di Tuhfah itu kan? Ya, pembahasan ini yang paling mudah diingat kan ya. Wa ammal mudhaf fa yajuzu fil amran. Adapun mudhaf, masdar yang mudhaf, maka boleh padanya dua sisi. An-nasbu wal jarru ala sawa. Nasab ataupun jar sama saja. Fataqul darabtu ibni ta'dibahu atau lita'dibihi, didhafahkan dia kepada ha, maka boleh dengan dua sisi sama kekuatannya. Wa hadza qad yufhamu min kalamil musannif, dan ini difahami dari ucapannya musannif. Li'annahu lamma dzakara annahu yaqillu jarrul mujarrad, ini mafhum ya. Ya mafhum. Kalau mantuknya kan bagaimana mantuknya tadi, kalau misalkan dia kosong dari al dan idhafah, apa? Seringnya apa? Dinasobkan dan sedikit dijarkan, dan sebaliknya kalau dia beral maka seringnya apa? Dijarkan dan sedikit dinasobkan, didiamkan pada apa? Nah, berarti imbang ini, itu mafhumnya. Li'annahu lamma dzakara annahu yaqillu jarrul mujarradi wa nasbul musahibi lil alif wal lam, 'ulima annahu anna al mudhaf la yaqillu fi wahidun minha minhumat. Karena tatkala beliau menyebutkan bahwasanya sedikit jarnya masdar yang kosong dari al, ya, wa nasbul as-sa'al musahibi lil alif wal lam, dan jarangnya menasabkan masdar yang beral, maka ulima, diketahui bahwasanya mudhaf, masdar yang mudhaf, la yaqillu fihi wahidun minhuma, ya, tidak kurang ya padanya satu dari keduanya, yakni imbang. Bal yaktsur fihi al-amran, bahkan banyak dua sisi ini. La yaqil fihi wahid minhuma, yani tidak sedikit satu dari keduanya. Nasab tidak sedikit, jar juga tidak sedikit, sama. Bal yaktsur fil amran, bahkan dua perkara ini, nasab dan jar pada yang mudhaf ini sama. Sama banyaknya. Wa mimma jaa mansuban qauluhu ta'ala, di antara contoh yang datang dia dalam mana nasab adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sa'iq hadhar al-maut. Hadhar al-maut, mereka orang-orang munafik menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka karena as-sa'iq, halilintar, hadhar al-maut, dalam rangka takut mati, karena takut mati. Di sini dinasabkan hadhar al-maut. Contoh yang lain yang itu diijarkan adalah ucapan penyair, wa aghfiru awra al-karimi idkharahu ah wa u'ridu an shatmi al-la'imi takarruma. Aghfir, yani saya memaafkan, awra al-karim, ucapan jelek dari orang yang mulia, idkharah, nah ini untuk menjaga kecintaannya, idkharah istibqaan limawaddati, untuk menjaga kasih sayang ataupun hubungan yang baik dengannya. Wa uridu an shatmi al-la'imi takarruma, dan saya berpaling dari cercaan orang yang suka mencerca, takarruma, untuk menjaga kemuliaan dan juga sebagai bentuk tafadduli alaihi, pemaafan dariku kepadanya. Di sini iddikharah, saya maafkan ucapan-ucapan jelek dari orang yang mulia dalam rangka iddikharah, menjaga kasih sayang dengannya, mawaddah, cintaan dengannya. Selesai berarti ya. Gimana? Oh, di sini ada catatan kaki ya. Menjelaskan tentang apa? Taisir tadi ya. Falaita li bihimu qawman idha rakibu shannul igharata fursanan wa rukbana wa rubbama qila innahu la shahida fil bayt li anna al-ighara mafulun bih ay farraqu igharatahum ala aduwihim wa laysat mafulan li ajlih. Ya, wa rubbama qil, bisa jadi dikatakan bahwasanya dalam bait tadi tidak ada syahid, karena igharah bisa dibawa kepada apa? Maful bih katanya, ay farraqu iharatahum ala aduwihim, membagi-bagi iharatahum, yakni serangan mereka, ala aduwihim. Walaysat, berarti kalau seperti ini tidak ada apa syahid pada maful ajli. Yang mungkin di sini dibawakan, dan mereka juga yang mensyarah syawahid juga membawakan ini juga. Seratus 57 paragraf kedua. Aku ikhtilafa. Aku ikhtilafa nuhat di jawazi majil maful ajlihim mu'arrafa. Oh iya, ini perlu dibaca sepertinya ya. وقد اختلف النحاة في جواز مجيء المفعول أجله معرفة فذهب سيبويه وتابع الزمخشري إلى جواز ذلك. Para ahli nahwu berselisih tentang boleh tidaknya maful li'ajli datang dalam keadaan ma'rifah. Fadhahab sibawaihi, adapun sibawai dan diikuti pendapatnya oleh Az-Zamakhsyari, berpendapat kepada bolehnya maful apa? Li'ajli itu datang dalam keadaan apa? Ma'rifah. Mustadillina ala hadha bimaji'ihi anil arabi fi nahwi baiti syahid alladhi nahnu bisadadi syarhi wal baitaini. Jadi boleh kata Sibawai dan Zamakhsyari dan juga yang lainnya untuk maful ajli datang dalam keadaan ma'rifah. Yang lain berpendapat tidak boleh, tapi syawahid yang sudah kita baca tadi menunjukkan bolehnya. La'ab'udu al-jubna, dan juga ada contoh yang lain disebutkan di sini, karimun ya ghubbu at-tarfa fadla hayaihi wa yadnu atrafu ar-rimahi dawani. Mana di sini syaitnya? Fadla hayaihi, ma'rifah, dia ditofahkan kepada ma'rifah. Faqawluhu fadla hayaihi maful ajli wa huwa mu'arraf bil idhafah idh huwa mudhafun ila mudhafin ila dhamir wa dhaba al-jurmi ila anna al-maful li ajlihi yajibu an yakuna nakira. Adapun al-jurmi berpendapat bahwa saya maful ajlihi harus nakira, li'annahu fi mazam kal hal wa tamyiz, karena dia maful ajli menurut persangkaan al-jurmi adalah seperti hal dan tamyiz. Wa kullu minhuma la yakunu illa nakira, masing-masing dari hal dan tamyiz tidaklah terjadi kecuali nakira. Fa in ja'a al-maf'ul ajlihi muqtarin bi'al, adapun kalau datang maful ajli bergandengan dengan al, fal hadhihi zaidah la ma'rifah, maka ini tambahan saja bukan al mu'arrifah la mu'arrifatan. Fa al hadhihi zaidatun la mu'arrifatun. Wa in ja'a mudhafan ila ma'rifah, adapun kalau dia datang dalam keadaan didhafahkan kepada yang ma'rifah, fa idhafatu lafdhiyah la tufidu ta'rifa, maka idhafahnya lafdhiyah saja tidak memberikan faedah ma'rifah. Wa sahih madhhabu ilaihi sibawaihi rahimahullah fi hadhihi al-mas'alah, dan yang benar adalah madhabnya Sibawai dalam masalah ini. Kenapa? Li wurudi syawahid al-kathirah fi an-nazm wa an-nasr, karena datangnya pendukung-pendukung yang sangat banyak dari nazm-nazm dan nasr. Wa mimma yadullu ala sihhatihi wa ala sihhati wuruduhu fi qouli ta'ala, dan di antara yang menunjukkan sahihnya madhabnya Sibawai adalah datangnya hal tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sa'iqi hadharal maut. Hadhara di sini nakirah karena diidhafahkan pada al-maut yang apa? Ma'rifah. Hadhara itu ma'rifah karena diidhafahkan kepada al-maut yang ma'rifah. Wal qaul bi ziyadatil haraf aw bi anna al-idhafata lafdhiyatun khilaf al-asli fala yusar ilayh. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya alif lamnya di situ adalah, ataupun alif lam atau idhafah alif lamnya adalah tambahan dan idhafahnya lafdhiyah, ini menyelisih hukum asal fala yusar ilayh, maka tidak boleh dikembalikan kepadanya. Cukup dulu sampai sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.